Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 76 garis kaping 18. Hubungannya kali pemikiran-pemikiran dasar yang akan berhubungan kali soal ikhlas. Nomor setunggal tiang niku sakit ngelakoni ape niku krono diciptane Allah kesipun kudu sadar lek piyambake pun selalu diawasi dening Allah. Nomor kali ngamal sing apik niku koyok mutiara sing larang. Krono niku ampun ngantos namung dijolo barang sing ino yaitu kur upo kepentingan dunia. Sing nomor telu makhluk sing saman pamering ngamal ibadah sampeyan niku sakjane gak doyan ibadah. Kong ibadah niku hasilnya teng akhirat, lah umumnya makhluk niku njaluke sing teng dunia niki. Mane saman mameri perkara ibadah niku ni makhluk niku percuma. Niku sing nomor 3, sing nomor 2 al aslu robiu. Al aslu robiu utawi pokok uta dasar kang kaping 4. Iku anaman saat temene wong hasola kangus berhasil lahu keduiman opo sa'yu mayum inu an yaktasi babihi opo sing berhasil sa'yu man usaha no barang yum kinu kang kongang kang mungkin opo an yaktasi babihi arep yen to merkoleh sapa man bihi kelawan usahane man merkoleh ridho akzomi malikin ing kemarmane luwih agunge ratu fi dunya ing dalam dunya. Lah kok fatolaba monggo banjur nuprih golek-golek sapa man di kelawan usahane man nyupreh ridho kanasin ing kemar mane tukang sapu bait kanasin ing tengah-tengah menungso fayakunu mongko ana apa zalika mungkono-mungkono oleh golek kemar mane wong ino man iku dalilan nuduhaken ala safahi ing atase mendu waroda ati ro'ilan asore pendapat minhu saking man wasu al hadilan elae bagian lahu keduiman. Cara gampangane dawang dek ikilek nulis gambar menunggui presiden ae gelem nuku 5 miliar. Lah kok anggere nulis gambar men dipamerno tukang saku. Ki yo ora oleh apa-apa. Lah itu kan namanya orang bodoh. Rajane presidene wis ngomong, sapa sing iso gambar kaya iki tak tuku 5 miliar. Nende iso. Lan alate nggih gambar yo enek. Lah ora diwehno ning ngene raja malah diwehno tukang sapu sing aso. Yo ora lah apa-apa paling-paling malah. Wis apike yo mek ngono tok. Ora kuat nuku. Lah nek wong sing model ngono iku berarti wong iku wong mendhu. mendung keris tiga sak miliar oleh malah duweh no tukang sabu rumahnya nyora lah bagian kaya kalulan diucapakan mau tayo peku hajatuka kebutuhan siro ilarido hadal kun nasi maring ridane iki wong sing tukang nyapu ma'a iskanika sertane olehe ma'a imkanika sertane mampu sira mampu min ridol maliki saking marme raja kamu itu dapat apa dari orang yang hanya bisa nyapu padahal kamu bisa mendapatkan kemarmane rojo itu bisa lakuk meoleh kemarmane tukang sabu padahal pakaifa mongkokoyo apa wakot sakitolan teman-teman wesengit sopo alkan nasu menungso oh sopo alkan nasu tukang sabu alaika yang atasnya siro padahal tukang sabu neku karo kue getih lah kok ketinggi wong tukang sapu kuwi-kuwi tukang sapu raja bisa-bisa mal-mal-mal iki sebab bendune raja mergo apa lukisanmu kuwi sakjane nggone ora ning omahe tukang sapu tapi lukisan kuwi nggone ning istanane raja wae mulane akhire fafata mongko banjur kelangan mongko banjur ilang ka ing sira apa alkulu sekabehan ya gara-gara kokoroh upama tukang sapune gelem ngelem pengadepo ngelem lukisan kuwi mau apa ya lukisane kuwi nalika urung roh lek lukisan kuwi sajane kanggo ning istana lubung soro ya getik gedan-getik karo kowe kurang ajar kowe ya iki lukisan apik ngono ora kanggo aku iki lukisan apik iki kanggo presiden ngono ning istana lha iki lah kaya perkara tok ae lah malah digedhi kowe padahal maksudmu tukang sapu mbokae lukisan apik mang ben marem lah kok malah wonge murid-murid ya malah ilang kabeh kowe wis ora oleh ridone lan yo ora oleh ridho ketuhan pada mongko utawi apa iki utawi iki kelangan sekabehane mongko utawi iki fatakal kulu iku halul murai tingkai wong sing riya wong sing pamer ibu-ibu ibadah pamer wong artinya pamer itu berharap orang yang dipamer itu memberi sesuatu atau memberi perhatian artinya dia belum puas atas perhatiannya Allah kepada dia itu orang riya fa'ayu hajatin mongkau tawi undine kebutuhan ila irdo'i makhlukin maring marmno makhluk saja ini kebutuhanmu ki apa kok marno makhluk kuwi wong makhluk kuwi makakirin kang ino kang asor doibin kang lemah mahinin kang ino padahal wa antau tawi siro iku mutamak kinun wong kang mungkin wong kang bisa minta siliri duanillah saking ngasilakan ridani Allah Rabbil Alamin akan mengerani alam kabeh benar yang omong ini loh itu jadi aku mengesir anak bupati itu bisa aku itu pinter ganteng bapakmu ya wong pangkat aku ya sarjana kata aku ya wis jadi pegawai ini kabupaten ya wis aku mau jadi mantunya bupati itu bisa kan anaknya bupati itu ya seneng karo kowe ya wis kaya ngono lah kok kowe malah ngesir anake tukang kebun di kabupaten. Sing akhire anake tukang kebun kabupaten kuwi karo kowe ya gething. Mergo apa? Dianggep kowe bathuk klemis. Akhire nek wong ayu ngesir, malah ngetingi kowe bocahe. Lah akhire karo-karone ora ana sing seneng karo kowe. Sing anak bupati ya gregeten karo kowe. Mergo ternyata kowe ngesir anake tukang sapu. Lah sing anake tukang sapu ya gregeten karo kowe. Mereka ternyata aku gak duwe kesetiaan. Ya wes, orang mana apa-apa. Lah terus butuhmu ki apa lho ngesir anake tukang sapu. Wong kowe upama dadi mantune bupati iso ngono. Kowe ibadah kok krana menungso ki lho, butuhmu ki apa? Wong kowe iku upama oleh ridane Allah ngono ya iso sing mbok lakoni iki perintahe Allah. Kate Allah kuwi Al-Kafi. Al-Kafi kang nyukupi anil kuli saking sekabehan. Semuanya kalau kamu nanti diridani Allah, maka semua akan dicukupi kamu. La rafa in du'fat. Bayun tak upat lamun apes opali himmatu cita-citane wakalatan sudo opal basurotu peningal atine hatta tolap tasinggo nyupre sopo siro ridho makhlukin yang kemarmane makhluk. Lama halata hale mesti kalau memang cita-citamu itu rendah, lalu basiroh mata hatimu itu memang juga redup, tidak bisa mengetahui hakikat posisi dirimu, sehingga mau gak mau kamu memang harus mencari kemarmane makhluk, maka apa sabiluka mongko utawi dalan siro fasabiluka mongko utawi dalan siro iku antu jari darep yento ngijiaken sopo siro ngijeno iro dataka ing karep siro watu kholiso lan tegese murneaken sopo siro murneaken sahyaka ing usaha siro dimurnekno lillahi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kamu merasa memang butuh makhluk, maka satu-satunya jalan kamu harus mupus ngepolno pemikiran bahwa seluruh usahamu itu milik Allah. Bagaimana kalau usahamu itu milik Allah? Usahamu itu milik Allah, lah kok kamu usahakan untuk maremno selain Allah? Nah itu mesti nanti akan berubah sikap hatimu. Mergo fa innal quluba fa innal quluba mongko sak temene pira-pira kalbu, sak temene pira-pira ati. Warna wasialan piro-piro angen-angennya menungso. Makna aslinya nawasia itu bun-bunan. Final kulubah mongkosa menayati warna wasian piro-piro kehidupan bun-bunan menungso. Angen-angennya menungso itu ya diana kekuasaan Allah. Fala mbota bisallah iku imilu bakanya nengake sapa Allah bakal nyondongake ilai kamareng siro al-kulubayin piro-piro hati waya cuma ulan bikal ngumpulake sopo Allah laka kedui siro ngumpulake al-nufusayin piro-piro jiwane menungso waya sanulan bakal ngebek-ngebeki sopo Allah minukubika saking demen ing siro ngebek-ngebeki asuduro yang piro-piro dadane menungso Walau toh kamu butuh menungso, maka yang perlu kamu mintai, yang kamu perlu jalui perhatian bukan menungso, tapi yang perlu kamu mintai, kamu mohonkan, kamu arahkan perhatianmu tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah anggere wis dadi komandan upacara lah ya. Mesti didelok wong sak dunyane upacara. Kabeh sing bare sak delok kowe. Apa perlu kowe kok terus laporan sitok-sitok ning gone peserta upacara sing perlu mbok lapori sitok tok inspekture. Lapor ngadepe ning sapa? Nang inspektur lha apa kowe kok madhep ning gone anak buahmu terus. Nah. Maka tetap kalau kamu memang benar-benar memusatkan perhatian dirimu kepada Allah, maka sudah barang tentu makhluk-makhluk selain kamu akan dibuat oleh Allah memperhatikan kamu. Akhirnya fatanalu mongko bajur merkole sapa sira. Nindalika saking mengkono-mengkono oleh ngubah negosi Allah. Nah mongko lek sing ngubah negosi Allah kuwi wo ora kena dihitung. Kamu akan mendapatkan sesuatu sing mindalika saking ngomong-ngomong oleh nyondongake Gusti Allah. Merkole main barang latana lukang ora merkole soko siro bijah dika kelawan usaha siro wakos dikalan sejo siro. Kalau kamu riak tiwas kue mbulek perhatiane makhluk, ternyata polpolane makhluk gak merhatiakno kue. Polpolane ya wah kau saiki hebat, wah kau saiki ngetop. Mbulek kue wis redup, wis gak dadi wong populer, loro-loronen, ya ora enek sing nulungi. Akeh to contone, wah biyen isih dadi artis selebriti wah kabeh mengagumi. Bungsu saiki wis setruk keple-keple wis ora enek sing merhatekno, sapa aja. Penggemare urunan, wis ora ya panggah Gusti Allah sing nulungi panggah. Ya to? Nah, mulane kowe tiwas tenanan golek perhatiane makhluk, pol-polane ya makhluk gak merhatekno kowe. Tapi lek kowe terus merhatekno Allah, maka Allah itu bisa mengatur supaya kamu dapat perhatian dari makhluk. Fa'ilam taf'al mongko lamun ora gawe sapa sira. Fa'ilam taf'al mongko lamun ora gawe sapa sira. Wa qasad talanejo sapa sira bi amalika. Lawan ngamal sira. Nejo ridul makhlukina ing kemarmane makhluk. Padahal makhluk itu enggak bisa apa-apa. Makhluk yang kamu harapkan itu tadi enggak mampu apa-apa. Duna usaliane Allah Subhanahu wa taala fa innahu mongko satemene Gusti wae ku yasrifu bisa ngengoaken sapa Allah angka saking sira alquluba ing pira-pira ati. Padahal nalikane kowe ibadah ngamal karena ingin diketahui makhluk, ibadah ngamal karena ingin orang semua tahu, ternyata mereka enggak bisa apa-apa. Padahal Allah bisa. Sampai pun memaling hati para makhluk itu tadi bisa. Krono oleh mutandang gawe ora ikhlas, akhirnya kabeh wong do ora seneng karo kowe. Ngono malah karo Gusti Allah diengokno. Artine makhluk dibuat perpaling. Mengapa? Ya mergo pancen karo Gusti Allah digawe ngono. Wayun firulan bisa gawe antipati sapa Allah. Wain turan bisa melayokaken tegese gawe antipati sapa Allah angkasa keng sira. Gawe antipati annufusain pira-pira jiwane menungsa. Wayus kitulan dadiano bendu sapa Allah alai kain atase sira. Dadiake bendu al-khalqa ing makhluk. Wis gak diperhatekno wong. Diece wong, dilokne wong, kabeh wong akhire roh. Oh, tibake ada maunya ya lho. Ngono kabeh mesti muni ngono. Nek wis ngono piye? Kabeh do geting. Fayasulu mongko bajur berhasil laka kedue sira. Mongko nampa laka kedue sira biadal amri. Kelawan iki-iki perkara apa sing berhasil saktullahi bendune Allah. Wasakhatun nasi lan bendune menungsa jami'an bareng-bareng. Lek wis ngono karo-karo kelangan. Kamu enggak dapat kamu apa akan dapat bendune Allah, akan dimurkai Allah sekaligus akan dicacat oleh banyak orang. Fayalahu min khusrani. Fayalahu mongkobo iman banget. Bo welas banget lahu kedue wong. Min khusronin saking kerugian wakhir manelan kaling-kalingan. Oh alangkah kasihannya orang yang dapat kerugian seperti ini. Dan alangkah imannya orang yang terhalang dari ridhonya Allah ini. Wa qad dzukira lan teman-teman wus dizutur walaqad dzukira lan yakti teman-teman wis didawake anil hasani saking Hasan al-Basri ana usah temene Hasan al-Basri ku kala dawuh sapa Hasan kana ana sapa rajulun wong lanang iku yakulu ngucap sapa rajul wallahi demi Allah la'abudan ayat dibakal ngibadah temen ingsun Allah ing Gusti Allah ibadatan ing siji ibadah ukaru kang bakal dieling-eling sapa ingsun ya kelawan ibadah nek wong muni ngono kuwi demi Allah aku arep ngibadah sing ibadahku iki kok akan selalu diingat oleh orang. Akan selalu diingat oleh orang bahwasanya sayalah ahli ibadah. Tenan akhirnya ndek nandangi wakana lan ana sapa sirajul bar muni ngono iku terus ana iku awala dakhilin kawitane wong kang mlebu fil masjid yang dalam masjid wa akhiru kharijin lan akhire wong kang metu minhu saking masjid mlebu masjid dhisik dhewe lan metu ngguri dhewe waya ora ningali ing rajul sapa hadunung siji tidak ada yang melihat dia hina sholati nalikane sholat ilako iman kejubo mesti wong kang lagi jumeneng yusoli kali sholat sopo rojul waso iman lan waso layuk tiru kali ora mokel kali ora tahu mokel sopo si rojul semua orang tahu orang melihat semua bahwa kalau dia waktu sholat ya pasti jamaah dan dia selalu berpuasa enggak pernah mokel waya jelisulan lunggu sapa sirajul ilahi lagi zikri maring piro-piro kelompok zikir ada kelompok zikir dimanapun dia mesti ikut wah enak kelompok kono melu kelompok kono melu Fala bisa mongko tetep sapa rajul kaya mengkono-mengkono getu kaya kaya mengkono-mengkono gedung ibadah oleh tetap sab'ata asyurin kelawan pitung bulan. Selama 7 bulan dia berbuat seperti itu. Fakana layamurru bikaumin illa qalu fa'alallahu bihadal murai wa sona'a fa'akbal ala nafsihi bilaumi. Fakana mongko ono sopo siro jeliku layamurru ora liwatan sopo rojul bikaumin kelawan masyarakat illa qalu kejaba mesti padha muni sapa kaum. Akibatnya piye? Setiap kali dia bertemu dengan masyarakat, mereka berkata, fa'alallahu bihadzal murai. Fa'alawus ak. Fakana mongko ana sapa si rajul. Ana iku layam murora liwatan ora petuan sapa rajul bikomen kelawan masyarakat. Illa qalu kejaba mesti padha muni-muni sapa masyarakat. Fa'alallahu bihadzal murai. Fa'alawus agawe sapa Allah Gusti Allah. Us agawe bihadzal murai kelawan iki wong sing riak wa sana alus agawe sapa Allah. Orang ini dibuat oleh Allah menjadi tukang riak. Jere wong ngono. Ya ora maido. Ya tune ramai itu tapi yang ngono kuwi lho. Akeh wong jan semangate ra karuan. Ngapulan regane wong lokro. Wis malah dienggo nyanyian wong, wis kangelan dienggo nyanyian wong. Papala monggo banjur madhep sapa rajul. Ala nafsi ngatasi awak dhewe ne rajul. Akhirnya dia nyeneni awake dhewe ngadepi awake dhewe bilaumi kelawan maidu. Awake dhewe dipaidu waqala laha waqala lan banjur ngucap sapa sirajul laha maring nafsahu. Awake dhewe dituturi diseneni dhewe ini aroni fi ghairi syai'in wa aj'alanna amali kullahu lillah wa lam yazid ala amali alladhi kana ya'malu qabla dhalika syai'an illa annahu taghayyarat niyatuhu ilal khairi. Ini satu meningsun iku aroni iku aro ningali sapa ingsun ni ingsun dhewe tak delok-delok awakku kuwi kok fi ghairi syai'in ing dalem liyane suwi-suwi. Artinya enggak ada apa-apanya saya itu. Ternyata rugi kalau saya berbuat baik hanya karena supaya dikesankan orang baik. Itu ternyata enggak dapat apa-apa. Wis lek ngono tawai niatku. Sing diwai niate lho. La aj'alana yakri bakal dadekno temen ingsun. Amali ing amal ingsun kulahu sekabiane amal. Tak dadekno lilahi mung kanggo Allah tok. Ora peduli didelok wong ya gak didelok wong. Akeh wong cek gak ana wong aku wis panggah ngene ae. Tetap mlebu masjid kawitan, metu masjid nguri dhewe ya panggah poso, tetap salate ya sregep. Falam yazid. Mongko ora nambahi sapa sirajul ala amali ing ngatasé amale rajul. Alladzi kang kana kang wis tau. Sapa rajul iku ya malu nandangi sapa rajul. Amalan-amalan yang dia pernah mengamalkannya itu tidak ditambahi. Qabla dzalika sadurunge mengkono-mengkono niat lillah. Orang nambahi sayan yang suwiji-wiji, amalnya tidak ditambah, tapi juga tidak dikurangi. Ila anau mengwai satu menerojul iku yata iku tagoyarot. Iku tagoyarot us berubah apa niatuh niatnya rojul. Berubah ilal khairi maring kebagusan. Nah, akhirnya yang berubah niatnya saja, pemandangnya terus. Mulanya aja salah sasaran. Sing akeh wong ngarep belajar ikhlas iku salah sasaran. Wong sing salah niate ati, sing dilangi ngamale. Kowe saiki lha apa kang gak tau jamaah kan? Malah percuma. Tuwas jamaah riak, gak ana gunane ora usah jamaah-jamaahan. Nah, salah sasaran. Jamaahe terus, aja leren. Niate ati sing dirubah. Ngono aja kok terus. Nyapa kowe saiki malah wiridan dhewean. Biasanya kumpul mbek bocah-bocah kok malah dhewe. Malah kumpul cah-cah tuas gak penak kabeh. Ning ati gak pas. Nah, wong sing ora pas atine lah kok nggone sing dile. Nah. Ati penak gak penak kan soal atimu dhewe, soal nggone kan ora masalah. Apa lek wis ngalenggon terus penak wong padha wae. Masih yang ngalenggon yang bangga ngerasani kancamu. Yang jero hati iki lho wong kusuk dhewe malah oleh penyakit anyar kowe. Ngono mulane sing dirubah itu niatnya, sing dirubah itu pembangkit hatinya. Duduk tumandange, lek tumandange terus. Ila ana omong sak temene si rajul iku tagoyarot us berubah apa niatuhu niate rajul berubah ilal khairi maring kebagusan. Fakana mengkono sopo rajul bakda dalika sause mengkono ngerubah niat iku yamuru ketemu sopo rajul binasi kelawan menungso. Setelah itu setiap kali bertemu orang banyak, Fayakuluna mongko padha ngucap sapa nas rahimallahu fulanan ala ana qad aqbala ala khairi. Fayakuluna mongko padha ngucap sapa nas rahimallahu fulanan rahima muga-muga melasi rohima muga-muga melasi sapa Allah Gusti Allah fulanan ing si fulan. Walhamdulillah muga-muga iku iso terus. Lho oleh dungane wong akeh malah. Muga-muga diwelasi Gusti Allah. Alana ing dalem saiki qad akbala teman-teman wis madhep sapa si rajul si fulan ala khairi ing atase apik. Suma koro'a nuli banjur moco sopo Al Hasan Basri kaulahu ta'ala indawi Allah ta'ala innal ladhina amanu wa amilu sholihati saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladhina saat temene wong akeh amanu kang podo iman sopo ladina iman menyerahkan total kehidupannya hanya kepada Allah. Wa amilu lan podo gelem ngamal tumandang sopo ladina as-solihati yang piro-piro ngamal kang soleh ngamal patut iku saya ja'alu mesti bakal maringi ndadekaken lahum maring ladina sapa sing dadi akan ar-rahmanu pangeran kang welas asih dadi akan wudan ing rasa demen. Jadi orang yang berbuat baik didasari karena iman kepada Allah yang sungguh-sungguh, maka mereka akan mendapatkan mawaddah, cinta kasih dari sesama manusia, tanpa harus menampilkan perbuatannya itu. Dan qala dawu sapa si Hasan al-Basri yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ila mukminin. Yuhibbu seneng sapa Ar-Rahman Gusti Allah, seneng um ing ladina amanu, wa yuhabbibu lan dadi akan seneng sapa Allah hum ing ladina amanu mang didadekno seneng ilal mukminina maring pira-pira wong mukmin. Niku. Jadi ketika orang banyak mengungkapkan rasa senangnya dengan pengalem, ya. Padahal pengalem menungso itu enggak sempurna. Wong iki lek ngelem apa iso notok, gak iso. Wong ngelem ya sakruwe tok, ora iso komplit. Semunoga lek wong iku sing maido, wong maido iku ya ora iso ngepol. Maido ya nalika jengkel atine tok. Amen. Jadi sejatine pengalem bono kuwi ya tangka-sangka tingkah polah dhewe. Tegese wong iso nglakoni apik, itu artinya dia sudah mendapatkan pujian terbaik dari Allah. Then, jadi wong niku ajeng ngelem, kowe oleh talem ya. Dadi apik, lek kowe tak paido wong kabeh arep melu maido enggak bisa. Enggak bisa. Ngelem karo maidune menungso itu tidak akan bisa merubah posisi seseorang. Tapi kalau sudah ridho dan tidak ridhonya Allah, nah itu yang akan merubah posisi seseorang. Makanya dulu pernah ada seorang ahli syair Bani Tamim yang mengatakan begini, inna madhi zainun wa inna dhammi syainun. Sesungguhnya pujianku itu adalah perhiasan terbaik dan cacimakiku adalah penghinaan yang paling rendah. Akhirnya Rasulullah mendengar itu mengatakan begini, oh kadzabtah, kah bohong kamu ya. Yang membuat orang jadi baik bukan karena dilem orang. Begitu pula yang menyebabkan orang jadi hina juga karena bukan dinya orang. Tapi zakallahu allazi la ilaha illahu wa la ilaha illallah. Zakau tai mengkono-mengkono sing marai apik. Iku Allah Gusti Allah dhewe. Alladzi la ilaha kang ora ana pangeran iku maujud illahu kejaba Allah dhewe. Niku. Karena memang apa? Tidak ada perhiasan terbaik kecuali pujian Allah pada seseorang, dan tidak ada kerendahan terendah kecuali dipaidu dibenduni oleh Allah karena bendunya Allah pada seseorang. Apalah artinya ketika kamu dapat ujian setinggi langit dari manusia, tapi ternyata kamu nanti di akhirat masuk neraka. Kalau apa gunane? Masuk kape wong gumulu, kok gumulu pun neraka wong sing tak lem-lem kok. Masya Allah tiwas lagune tak hafal no. Walah tiwas sinetrone tak deloki bendino. Lah tiba-tiba saiki kejebak blangane neraka. Lah krana kowe wis dewemen melok pisan ning neraka pisan. Ngono. Napa gunane riwas kowe dipaido apa dilem-lem wong sak donya, tapi ternyata kamu termasuk ahli neraka. Apalah beratnya sih ketika dipaidu orang. Paling-paling sing maidu ya sing kenal tok, sing ora kenal ya gak maidu. Ya. Dipaidu kowe lara ati lak lek krungu, gak krungu terus gak lara ati. Lu ngene kowe kowe bingung nyapa. Lah anger kowe diapiki Gusti Allah, anger perintah Allah mbok lakoni, anger larangane Allah mbok adohi lah ya wis. Gitu loh. Jadi ketika kamu berbuat baik juga jangan karena harapan dilem orang, tapi yakinlah bahwa kebaikan ini diperintah Allah, gitu loh. Begitu pula ketika kamu berbuat baik kok malah dipaido wong. Panjen wong bijak. Ora ora lek kuwi apik ngono lho. Tanggamu do. Delok sinetron kabeh. Wes kowe arep nyetel speaker ning masjid budal azan ora wani. Akhire nang diazani. Wonten Pak nyapa? Lah niku tiyang sak jamaah kiwa tengen masjid niki sami ningali grandong sedoyo. Mungkin sami gremeng kabeh kula diseneni ya. Mulya ndi TV karo azan kan ya ngono. Ora usah wedi. Kalau memang itu waktunya harus melaksanakan ibadah dan memang itu diperintah Allah, dipaidu wong paling tidak sing maidu wong sak lingkungan masjid ngono ae. Paling-paling maidu ya nalika wong do seneng karo sinetrone. Kok wis bosen ya? Ya ora. Ket ya ana ya ngene. Jenenge adzan ya ngono kuwi lagune. Wis ora berubah. Nah lagu kuwi lak iso berubah-ubah. Saiki ngetop kabeh seneng lagune. Kuwi sese enek muncul lagu anyar sing lawas ora payu nah. Lah ngikuti yo ngikuti barang sing dat nyeng kaya ngono. Ngono. Mulane enggak ada artinya. Ketika kamu dicaci maki orang karena berbuat baik, selama kamu yakin bahwa apa yang kamu lakukan itu diperintah Allah, maka sebenarnya enggak perlu takut. Makanya kalau orang itu mau benar-benar menghadirkan perhitungan untung rugi itu tidak di dunia. Kalau orang itu menghitung untung dan rugi itu langsung sampai di akhirat. Kalau nikmat juga nikmat abadi di akhirat. Kalau toh dapat nilai derajat tinggi juga nilai derajat tinggi di sisi Allah. Maka semua apa yang didapatkan di dunia ini, madorot yang dirasakan di dunia ini menjadi ringan. Walaupun mungkin ada kesulitan karena dihina orang, dilone orang, atau mungkin dihalang-halangi oleh orang, tapi selama cita-cita dia itu sampai di akhirat, selama hatinya benar-benar menghadap kepada Allah, selama dia benar-benar bergantung hanya kepada Allah, maka tidak akan ada orang yang maidu itu, enggak ada. Upama dipaidu itu enggak jengkel gitu. Kamu enggak takut dan enggak jengkel. Lah kowe isih jengkel, kowe isih wedi, ya berarti kamu belum ikhlas betul. Lha wong iki nek ikhlas tenan ning Gusti Allah, dilone wong ora jengkel. Ora jengkel malah ngguyu. Ya lucu ya. Wong kuwi tibake lucu. Ya, malah dadi guyon ning jero atine dhewe. Sehingga akhirnya menjadi sadar. Ya. Sadar. Hatinya menjadi jembar. Karena dia menyadari lah piye wong panjenengan masyarakat jenenge wong akeh ngertine lagi sakmono. Ya ngono dadine dhewe menyadari. Piye maneh? Yang banyak yang ngerti ini kepentingan ini lagi sakmono kuwi, ngerti ini enak nikmati ku lagi sakmono kuwi ya. Tapi enak. Dan aku melok-melok ngono lah, berarti aku melok-melok jadi cah cilik nek. Sora lah aku tak terus saya ngamal sing apik. Ini wong-wong doma itu yang banyak ngerti ini lagi sakmono. Ora jengkel. Nah di situ nanti biasane akan tumbuh kewibawaan. Akan tumbuh kewibawaan, lalu akan tumbuh semacam kecondongan orang kepada dia. Malah enten sekadis sing diriwayataken dening sinten iki dimunukil dening Imam Nasafi. Dawe hadise ngeten, yuktol mukmini, yuktol mukminu. Yuktol mukminu muqatan fi qulubil abrod wa mahabatan fi qulubil fujjar. Wong elek mukmin tenan, katanya hadis ini. Orang itu kalau betul-betul iman yang betul, maka dia akan mendapatkan tempat di hati para orang yang baik-baik. Wong elek atine apik tenan, imane tenan, maka orang abror, orang yang soleh-soleh, orang yang baik-baik itu akan condong kepada dia. Sebaliknya, orang yang lacut akan takut kepada dia. Itu ciri ini wong. Wong, apa yang ngono kuwi? Jadi lek wong sing elek-elek kok wedi karo ndeke, wong sing apik-apik kok padha seneng karo ndeke, lha iku jenenge wong apik tenan, wong iman tenan. Itu yang dikatakan tadi, saya ja'alullahumur rahmanu wudda. Hadise sing liyane malih kanjen Nabi dawaken, apabila Allah itu mencintai seseorang, apabila Allah itu mencintai seseorang, maka malaikat Jibril dipanggil. Malaikat Jibril dipanggil, diberitahu oleh Allah, Jibril, aku seneng karo karo wong iki kalau Bril, kowe melu seneng ngono. Akhire Jibril ngakehi pengumuman karo penduduk langit. Nggih. Penduduk langit kabeh, malaikat kabeh, pengumuman yo. Iku lho, bocah sing seneng wiridan ning ngene pondok Kimojo iku lho. Iku didemeni Gusti Allah. Ngono. Malaikat salangit krungu kabeh. Lah mulane kuwi anu ya, do seneng dibantu ya. Nek wangono melu ndonga-ndonga karo wong sing iko do wiridan ning pondok sing urung dadi iko. Akhire malaikat salangit padha melok ndongakno kabeh. Ya tapi lah oleh muridan grundel ya ambune pesing. Muridan karo grundel. Cara diambu ambune ora enak wis. Wis ora payu ning langit. Tapi lek ikhlas tenan, atine lega rida tenan, maka akan diumumkan seperti itu. Dan wis penduduk langit padha seneng. Akhirnya sumayudu lahu al-qabul fi alil ardi. Maka semua penduduk bumi akan bisa menerima karena meyakini akan kebaikan orang itu. Itu. Niku hadise saking wonten malih dawuhipun Kiai Haram Ibnu Hayyan. Haram Ibnu Hayyan dawuhaken, apabila seseorang itu benar-benar mengkonsentrasikan hatinya hanya kepada Allah, apabila hati seseorang itu benar-benar sudah menghadap kepada Allah, maka Allah akan merubah hati orang mukmin, akan merubah hati orang mukmin itu menghadap kepada Dia, sampai akhirnya orang mukmin semua cinta kepada Dia. Jadi sing diukur wong mukmin, ngukur wong ora gendah. Disenengi yo disenengi. Wong mendem malah ora karo-karuan. Senengi wong mukmin. Yaitu ukurannya di situ. Walakot sodakol qa'il. Walakot sodakol anyikti teman-teman bener sopal qa'il wong kang ucap. Wong kang ngunek no syairan. Uya mubtaghil hamda was tawaba fi amalin tabtaghi muhala qad khayyabal wahu zariyain wa abtolas sa'ya wal kalala mangkana yar juliqa arabbin akhlasa min khawfihil fi'ala al-kulduan naru fiyadaihi faro'ihi yu'tikan nawala wannasu la yamliku nasya'a fakaifaro aituhum dolala. Ya mubtaghil hamda, ya mubtaghil hamda, wahai wong sing padha golek pengalembono, golek pengalembono meneh menungso, golek pujiane menungso, wa sawabal ganjaran akhirat. Yo pengen dilem wong tapi yo tetep oleh ganjaran. Piye kuwi? Pi amalane ning dalem ngamal siji. Taptagi wis nyupre saka sira, nyupre muhalan ning perkara sing muhal. Ngamale siji kok pengen oleh loro. Lah itu ya muhal. Yo pengen diperhatikno wong tapi yo pengen oleh ganjaran ning akhirat. Wah, yaitu muhal. Qad khayyaba, teman-teman wis ngecewake. Sapa Allah Gusti Allah dzariyain ing wong sing duweni riya. Orang-orang yang hatinya riya itu pasti akan dikecewakan oleh Allah karena dia enggak akan dapat apa-apa. Wa abtalan wus ngilangake sapa Allah asaya ing usahane wa abtalan wus batalake tegese ngilangake sapa Allah asaya ing usahane wal kalalanan kepayahane. Wis usaha gedhu kesel-kesel oleh Allah dianggap sia-sia. Mulane mangkana manutai sapa ku kana ana sapa man iku yarju ngarep-ngarep sapa man liko arep bin ing ketemu pangeran, artinya mendapat ridhonya Tuhan. Akhlaso mongko mesti ngikhlasaken sapa man, mesti murniaken sapa man min khaufihi krana saking wedi ing Rabbin murekno alfi ala ing penggawene. Al khuldu wan naru fi yadaihi faraihi yu'tikan nawala. Al khuldu tai swarga abadi wanarulan roko iku fiadai ana ing kekuasaane Allah Rabbin. Mulane farai moko ngetokno sapa sira ing amalmu diketonohi ing Rabbin. Nek kowe pengin mamerno amalmu, pamerno ning pangeran yukti moko mesti bakal paring saka sapa Rabbin ka ing sira paring annawala ing pira-pira peparing. Dan ewan nasu tay menungso ikulah ayam likuna orang penyura miliki orang wasani sopwa nasai aneng sui jiwiji fakaifa fakaifa mongkokoyo opo roh aita mamerno sopwa sirohum ing nas mamerakan dolalan ing lakon kang kesasat.